Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Wabil As-Saib Al-Hadiyatu wal-Ishruna anna ma yadhkuru bihi al-'abdu rabbahu 'azza wa jalla min jalalihi wa tasbihihi wa tahmidihi yudhakkiru bi sahibihi 'inda shiddah. Faqad rawa al-imamu Ahmadu rahimahullahu ta'ala fil musnadi anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna mimma tadhkuruna min jalalillahi azza wa jalla min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi yata'atafna hawla al-arshi lahunna dawiyun kadawiyin nahli yudhakkirna bisawakibihinna afala yuhibbu ahadukum an yakuna lahu ma yudhakkiru bihi hadal hadisu aw ma'nahu. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma aftah alayna hikmatak wa nashur alayna min khazaini rahmatik. Allahumma ya mu'allima adama alimna wa ya mufahima sulaymana fahimna. Kita insyaAllah ta'ala masih dalam penjelasan tentang keutamaan zikrullah. Kita telah sampai kepada poin yang ke-21. Berkata Al-Imam Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah tentang keutamaan zikrullah pada poin yang ke-21, anna ma yadhkuru bihil abdu rabbah azza wa jalla, apa-apa yang dengannya seorang hamba mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menjalalihi, baik dalam hal mengagungkan Allah seperti mengucapkan Allahu Akbar, watasbihihi ataupun mensucikan Allah seperti mengucapkan Subhanallah, watahmidihi dan memuji Allah seperti mengucapkan Alhamdulillah, maka zikir-zikir ini yudhakiru bisahibihi inda syiddah, akan mengingatkan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para pelaku zikir ini inda syiddah, manakala dalam keadaan susah, sulit. Ya, kata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, tadhakkar ilayya birraha adhkurka fi syiddah, ingatlah saya di manakala engkau sedang senang, saya akan mengingatmu dikala engkau dalam keadaan sempit. Kata Allah, fadhkuruni adhkurukum, ingat saya selalu, saya akan ingat kalian. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan dalam musnadnya dari Nabi SAW, dia bersabda, inna mimma tadhkuruna min jalalillah, di antara apa-apa yang kalian jadikan sarana berzikir dari memuji Allah, mengagungkan Allah jalla wa ala, min at-tahlil, seperti ucapan la ilaha illallah wa takbir, ucapan Allahu akbar wa tahmid, ucapan alhamdulillah, yata'atafna hawlal 'arsy, dia akan naik ke sisi 'arsy, mengelilingi 'arsy, lahunna dawiyyun ka dawiyyin nahli, zikir tersebut bersuara bagaikan suara lebah, yudzakkirna bi sahibihinna, mengingatkan kepada Allah tentang orang-orang yang melantunkan zikir tersebut. Jadi apa yang kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, zikir-zikir ini naik ke atas. Sebagaimana firman Allah, ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik ini, yang mengitari arasy, mengingatkan Allah kepada tentang orang-orang yang mengucapkan, melantunkan zikir ini. Afala yuhibbu ahadukum an yakuna lahu ma yudzakkiru bih, tidakkah kalian ingin jika kalian memiliki sesuatu yang dengan itu kalian mengingatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan kalian. Fadhkuruni adhkurukum, ingat saya ingat kalian. Ya, ta'arraf ilallahi, kata Nabi, ta'arraf ilallahi firraha, ingatlah Allah, kenalilah Allah. Ya, dalam keadaan kalian senang, ya'arifka fi syiddah, dia akan ingat kalian dalam keadaan kalian terjepit. Inilah kira-kira makna hadis. Naam. Ats-tsaniyah wal 'ishruna anna al-'abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bidhikrihi fi ar-rakha'i 'arafahu fi shiddah. Faqad ja'a atharun ma'nahu anna al-'abda al-muti'a adh-dhakira lillahi ta'ala idza asabathu shiddatun aw sa'ala Allah ta'ala hajatan qalat al-mala'ikatu ya rabbi sautun ma'rufun min 'abdin ma'rufin. والغافل المعرض عن ذكر الله عز وجل إذا دعا أو سأله قالت الملائكة يا ربي صوت منكر من عبد منكر. Keutamaan yang ke-21 ke-22 أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى jika seorang hamba berusaha mengingat Allah, mengenal Allah, بذكره في الرخاء dengan banyak berzikir padanya dalam keadaan lapang, senang, arafahu fi syiddah, Allah akan ingat dia, mengetahuinya dikala dia dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sempit. Terdapat asar yang maknanya sesungguhnya hamba yang taat kepada Allah, yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, jika datang kepadanya segala macam ujian, penderitaan, kesempitan, atau bila mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah tunaikan hajatnya, maka naiklah doa ini ke atas, malaikat-malaikat pun mendengarkannya. Dan berkatalah malaikat-malaikat, ya Rabbi, Tuhan, sautun ma'ruf, ini adalah suara yang kami kenal. Karena selalu dipanjatkan doa-doa naik ke atas, sehingga malaikat pun mengenal suara tersebut. Sautun ma'ruf, karena selalu seringnya, sautun ma'ruf. Bila kita mendengar azan dari seorang muadzin, kadang kita tak melihat orangnya, tapi karena selalu mendengar kita, ya, selalu mendengar suaranya, ingat dengan suaranya, meski orangnya tak jumpa. Begitu juga malaikat-malaikat, ingat apapun yang kita ucapkan berupa kalimat baik ini naik ke atas. Kita ini berada pada alam yang rendah, namanya al-alamus sufli. Ada alam yang lebih tinggi daripada alam ini, namanya al-alamul ulwi, alam yang tinggi, yang disebut dengan nama al-mala'ul a'la, alamnya malaikat-malaikat di sana di langit. Manakala kita berzikir, naiklah zikir yang dari alam al-dunya as-sufli naik ke alam al-ulwi, dari alam yang rendah naik ke alam yang tinggi, melewati rombongan-rombongan para malaikat. Dan malaikat karena seringnya hamba berdoa ingat dengan suara tersebut, mereka mengatakan, Rob, sautun ma'ruf, ini suara dari hamba yang kau kenal dan kami pun mengenalnya, min abdin ma'ruf, suara yang dikenal dari hamba yang dikenal. Bagaimana dalam atsar disebutkan, manakala Yunus ibnu Matta alaihissalam, ya, sebagaimana kisah yang panjang sampai akhirnya dia pun loncat dari atas kapal seketika ditelan oleh ikan paus besar. Ya, ketika itu tahulah Yunus dia telah berbuat kekhilafan. Dia pergi meninggalkan kaumnya tanpa mendapatkan restu daripada Allah Jalla wa'ala, karena dia putus asa daripada kaumnya. Ya, maka Allah memberikan kepadanya ujian. Faltaqamahul hutu, maka ikan paus pun segera menelannya. Dalam kegelapan ikan paus, dalam kegelapan perut ikan paus, dalam kegelapan samudra yang dalam, dalam kegelapan malam, dalam kegelapan suasana mendung hujan, kegelapan di atas kegelapan, di atas kegelapan, di atas kegelapan, naiklah suara Yunus ibn Matta ke atas. Dan dia pun mengucapkan, la ilaha illa anta subhanaka, Tuhan, tidak ada ilah yang hak berarti kecuali engkau, engkau maha suci, inni kuntu minal zalimin, sungguh aku benar-benar berbuat zalim. Naiklah suara Yunus ke atas langit. Malaikat-malaikat pun berkata, Rabb, sautun ma'rufun min abdin ma'ruf, Tuhan, ini suara hamba yang kami kenal, dari hamba yang kami kenal, tapi kami tak tahu di mana berada keberadaannya sekarang. Malaikat di langit pun tak tahu di mana Yunus ibn Matta. Ya, manakala Yunus merintih berzikir kepada Allah, Allah selamatkan. Laula an kana minal musabbihin. Dimana ayatnya Syekh Ibrahim, laula an kana minal musabbihin la labitha fi batnihi. Laula an kana minal musabbihin. Kalaulah dia tidak bertasbih kepada Allah, maka dia akan berdekam dalam perut ikan sampai dia datang hari kiamat, ila yaumi ba'ats, sampai hari berbangkit. Mati di situ dia. Ya, berhari-hari Nabi Yunus ibn Matta dalam perut ikan, tanpa makan, tanpa minum, Allah SWT berikan kepada dia ketahanan dengan zikrullah. Ya, artinya dengan zikrullah Allah selamatkan Yunus ibn Matta. Allah ingat dalam keadaan dia terjepit, tak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah. Ya, berhari-hari tanpa makan minum, apa yang membuat dia dapat tetap hidup? Zikrullah. Ya, karena itulah tak usah heran ketika Nabi berpuasa wisal, puasa menyambung, tak ada berbuka berhari-hari. Ya, sahabat ingin ikut, kata Nabi, jangan ikuti saya. Fa innani yut'imuni Rabbi wa yasqini. Aku berpuasa tapi aku merasa seolah-olah Tuhan selalu memberikan kepadaku asupan makanan dan minuman. Kata Ibnu Qayyim, bukanlah maknanya makanan minuman yang hakiki. Kalau andai kata seperti itu maknanya, berarti Nabi tak dianggap puasa. Tapi makanan dan minum adalah merupakan asupan berupa zikrullah, ibadatullah. Ya, yang menggantikan fungsi makan dan minum. Kembali kepada poin yang ke-22 ini, begitulah kira-kira kondisinya orang banyak berzikir sehingga dikenal di langit. Doanya pun didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diingatkan oleh mereka, ya Allah, ini suara hamba yang kami kenal. Hamba yang kami kenal, suaranya kami kenal, ya Allah. Ya. Dan sungguh malaikat-malaikat di langit senantiasa meminta kepada Allah dalam doa-doa mereka ampunan untuk orang-orang beriman di bumi ini. Walladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahum wa man hawlahu, gimana Syekh Ibrahim? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, malaikat-malaikat yang mengitari arasy, ya, dan malaikat-malaikat lainnya, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Kemudian wayastaghfiruna liman fil ard, mereka minta ampunan bagi orang-orang yang di bumi. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, Tuhan, sungguh betapa luas ilmu rahmatmu. Faghfir lilladzina tabu, ampunkanlah mereka ya Allah di bumi yang bertaubat. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak, yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Waqihimus sayyiat, ya Tuhan, jaga mereka dari segala macam keburukan. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimta, barang siapa yang kau jaga pelihara nanti di hari kiamat dari keburukan, sungguh engkau telah merahmatinya. Doa-doa malaikat. Kenapa malaikat berdoa di atas? Karena hamba selalu berdoa ke atas, naik doanya. Malaikat pun mengenalnya, malaikat pun mendengarkannya, sehingga mereka kenal. Ya, inilah makhluk-makhluk yang dikenal di langit. Mungkin di bumi tak ada orang mengenalnya. Dia bukan orang terkenal. Ya, bukan orang yang dikenal dengan hartanya, kedudukannya, jabatannya, pangkatnya. Tak dikenal manusia, tapi dikenal di langit. Sebagian orang dikenal di bumi, satu dunia orang tahu dia, ya, tapi tak dikenal di langit, asing di langit. Bagaimana dalam ya asar ini, wal ghafilu, orang yang lalai, al mu'ridu an dzikrillah, yang selalu berpaling dari zikir kepada Allah azza wajalla, tak mau mengingatnya, baik mengingat namanya, ya, sifat-sifatnya, perbuatannya, dirinya, atau mengingat hukumnya, perintahnya, larangannya, semua diabaikan. Idza da'ahu, manakala hamba ini berdoa, au sa'alahu, manakala dia meminta kepada Allah, qalatil malaika, berkata malaikat-malaikat di langit, ya Rabbi, Tuhan, sautun mungkar, ini suara yang tak kami kenal. Sautun mungkar, suara yang kami tak kenal. Yang kami ingkari suara-suara siapa ini? Sautun mungkar, min abid mungkar, suara tak dikenal dari hamba yang tak dikenal. Kalau ingin banyak diingat Allah, banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diingatkan oleh malaikat-malaikat. Naam. Ats-tsalitsatu wal 'ishrun. Annahu munjatun min 'adzabillahi ta'ala كما قال معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا ما عمل عدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. Keutamaan yang kedua tiga, annahu man jatun min adzabillah. Zikrullah adalah merupakan sebab selamat dari azab Allah. Sebagaimana Mu'adz radhiyallahu anhu pernah berkata, dan perkataannya dikatakan oleh sebagian ulama marfu kepada Nabi SAW, ma 'amila adamiyun 'amalan. Tidaklah ada anak Adam yang melakukan suatu amalan anjalahu yang lebih dapat menyelamatkannya min azabillah, dari azab Allah azza wajalla, min dzikrillahi taala, sebagaimana amalan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah membuat Allah subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba daripada azab di dunia maupun di akhirat. Lihatlah bagaimana Allah selamatkan ya Nuh, ya Allah selamatkan Yunus ibn Matta dalam perut ikan dengan zikrullah tabaraka taala. Itu di dunia, demikian pula di akhirat. Naam. Ar-rabi'atu wal 20 annahu sababu nuzul as-sakinati wa ghisyani ar-rahmati wa khufufi al-mala'ikati bidh-dhikri kama akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Utamaan yang ke-24, sesungguhnya zikrullah adalah merupakan sebab turunnya as-sakinah, yaitu rasa tenteram dalam hati, ketenangan dalam jiwa. As-sakinah, ketenangan, ketenteraman dalam jiwa, ketenteraman, ketenangan yang hakiki. Wa ghisyani ar-rahmah, menjadi sebab dia diliputi rahmat. Wa hufufil malaikah, menjadi sebab malaikat-malaikat menaunginya dengan sayap-sayap mereka bersamanya ketika dia berzikir kepada Allah. Wa hufufil malaika bidzikri kama akhbara bihin nabi, sebagaimana nabi telah menyebutkan. Kata nabi, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, adalah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarusunahu fi ma bainahum, mereka saling mempelajarinya satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali akan diliputi mereka dengan rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, kecuali akan ya berdatangan malaikat-malaikat bersama mereka menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan mengingatkan mereka ya kepada malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ini keutamaan zikrullah. Bayangkan tiap pagi kita di sini berkumpul, belajar, malam hari, setiap saat dibanggakan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya. Jika niat kita benar, niat kita lurus, alangkah nikmatnya ketika kita dikenalkan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya. Di sana, di bumi sana ada hamba-hamba yang sedang mengingatku, mempelajari nama-namaku, sifat-sifatku, perintahku, larangan-Ku. Subhanallah. Ya, alangkah nikmatnya taman-taman surga ini. Tak banyak orang mengetahui ada taman surga di surga di bumi ini. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman daripada taman-taman surga, maka singgahlah, mampirlah. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Mereka pun bertanya, "Apa taman-taman surga itu Rasulullah?" Qala hilaqud dzikri, tempat orang-orang berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Ya, naam. Al-khamisatu wal-ishrun annahu sababul ishtighali lisani anil ghibati wal-namima wal-kadibi wal-fahshi wal-batili wal-fuhshi wal-batili fa'innal abda labudda lahu min an yatakallama fa'in lam yatakallam bi dhikrillahi ta'ala wa dhikri awamirihi takallama bihadil muharramat aw bi ba'diha fala sabila ila salamati minha albatta illa bidzikrillahi ta'ala. Poin yang ke-25, zikrullah adalah merupakan sebab lidah ini senantiasa terpelihara dari ghibah, ya, daripada menyebutkan kejelekan orang, ghibah, wan namimah, terpelihara juga lisan, lidah daripada mengadu domba manusia, wal kadzib, terpelihara daripada dusta, wal fuhsy, terpelihara daripada omongan-omongan kotor, wal batil, perkataan-perkataan yang batil. Kenapa? Karena hamba harus berkata-kata. Selama dia bukan bisu, dia harus berkata-kata. Jika dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat nama-namanya dan sifat-sifatnya atau mengingat perintah-perintahnya, maka pasti lisannya akan berbicara, berkata-kata, bergerak mengucapkan perkara-perkara Allah haramkan. Ya. Dengan apa-apa yang disebutkan di atas. Kalau lidahnya enggak berzikir kepada Allah, maka lidahnya akan menggibah, mengadu domba, mengumpat, mencaci, ya, membanggakan dirinya, ya, mengatakan perkataan yang batil dan semacamnya. Fala sabila ila salamati minha. Ya, maka tak ada jalan selamat albattah selama-lamanya illa bizikrillahi taala. Jadi dengan berzikir kepada Allah, lidah kita ini kalau tak digunakan untuk kebaikan, maka dia akan terpakai untuk keburukan. Ya. Kalau bukan kebaikan yang kita ucapkan, maka keburukan. Atau yang ketiga, tak kebaikan, tak keburukan, tak ada makna. Ya. Dan itu perkataan yang sia-sia. Ya, yang kita disuruh untuk menghindarinya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tak baik baginya. Tak ada pahala untuk apa? Capek energi lisanmu itu bergerak-gerak, tak dapat pahala. Apalagi dapat dosa. Ya, kalau tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berbicara juga. Ya, berbicara yang batil, berdustakah dia, menggibah, mengadu domba, ya, bersaksi palsu dan semacamnya. Maka manfaatkan untuk kebaikan agar tak dimanfaatkan untuk keburukan. Semuanya demikian. Hati kita ini jika tak dipenuhi dengan iman, ma'rifatullah, ilmu, amal saleh, ya, tawakal, rujuk kepada Allah, taubat dan seterusnya, tawadhu, akan diisi dengan kebalikannya. Kesombongan, kesyirikan, kekufuran, ya, hasad, iri, dengki, takabur, ujub, macam-macam. Sebagaimana waktu kita, Allah berikan semua manusia waktu yang sama, 24 jam berpacu dia dengannya setiap hari semalam. Ya, waktu-waktu kita ini kalau tidak kita isi dengan kebaikan, pasti diisi untuk keburukan. Ya. Jika bukan kebaikan, bukan keburukan, ini pun perkara sia-sia yang dilarang kita untuk mengerjakannya. Ya, menyia-nyiakan waktu. Dan biasanya segala sesuatu yang tak bermakna ini akan menjurus kepada yang makruh, akhirnya menjadi yang haram. Begitulah jalannya. Nah, wal musyahadatu wat tajarrubatu syahidani bidzalika. Faman 'awwada lisanahu dzikrallahi sanallahu lisanahu 'anil batili wal lahwi. وَمَنْ يَبِسَ لِسَانُهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى تَرَطَّبَ بِكُلِّ بَاطِلٍ وَلَغْوٍ وَفُحْشٍ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Ibn Qayyim mengatakan وَالْمُشَهَدَةَ وَالْتَجْرِبَةَ. Apa yang menjadi realita yang kita saksikan, yang kita lihat, kita buktikan, semuanya menunjukkan itu benar. Yang telah terbiasa, ya, berzikir kepada Allah, membiasakan lidahnya, lisannya berzikir kepada Allah, Allah akan menjaga lidahnya dari segala macam perkara batil, perkara yang sia-sia. Sebaliknya barang siapa yang lidahnya itu mengering dari zikrullah tabaraka taala, terbasah lidahnya dengan segala sesuatu selain zikir Allah Subhanahu wa taala, maka akan jadilah lidahnya itu berkata-kata perkataan yang batil. Minimal sia-sia. Kadang-kadang perkataan kotor. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Kadang-kadang kita melihat orang biasa memaki-maki orang. Kadang-kadang orang biasa mengucapkan apa-apa yang tak nyaman didengar di telinga. Kata-kata kotor, ya dan billah, na'udzubillah. Ya. Kita dengarnya tersakiti hati kita dan telinga kita mendengarnya. Apalagi orang-orang yang, orang-orang pasaran, Masya Allah. Biasa mengucapkan kata-kata kotor. Ya, memaki-maki, sumpah serapa. Ya, kita yang terbiasa dengan kata-kata yang baik, zikrullah, ilmu, dan seterusnya, ketika mendengar hal ini sangat tak nyaman. Kalau mereka merasa nyaman dengannya. Kadang-kadang, nas'alullah s.a.w. manggil pun dia bukan dengan nama. Orang-orang di pasaran itu biasa. Manggil apa? Henjing. Manggil orang. Henjing, sini dengar dulu. kawannya dipanggil anjing. Dan mereka merasa biasa itu. Ya. Dan yang dipanggil anjing pun tak marah. Kenapa? Karena sudah rusak. Ya. Fitrahnya sudah rusak. Manggil bukan nama, anjing, sini kau dulu, sini anjing. Ya, rusak. Kadang-kadang pakai bahasa daerah, hei bodat, ini kan musibah. Ya, kata-kata kotor, segala macam bahasa ada. Semuanya ada celaan-celaan. Orang mukmin mendengarnya sangat tak nyaman. Kenapa terbiasa? Maka lidah kita harus dibiasakan dengan kebaikan. Kalau tak dibiasakan dengan kebaikan, dia akan terbiasa dengan keburukan. Ya. Kadang-kadang orang kaget, keluar berbagai macam ungkapan-ungkapan yang ekspres keluar tanpa dipikirkan karena sudah terbiasa. Ungkapan yang macam-macam. Tergantung apa yang dia biasakan. Ya. Ada yang ungkapannya copot-copot, mampus, macam-macam. Tergantung apa yang dibiasakan. Orang beriman semuanya kebaikan. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Ya. Sampai-sampai orang yang tak baik pun bukan dimaki, tapi diberi doa. Ya. Di negeri orang-orang yang baik dan beriman, di negeri Arab sana yang baik-baiknya, para ulama, para penimba ilmu, kalau anda kata ada sesuatu yang mereka ingkari, dia tak mengatakan engkau terkutuk, celaka enggak. Bahkan doakannya, Allah yahdik, Allah yahdik. Ini kan kata yang indah. Allah yahdik, semoga Allah beri kau petunjuk. Kita tak dimaki-maki. Allah yahdik. Allah yahdik, bas. Semoga Allah beri kau petunjuk. Itu doa. Dia marah, tapi ucapan adalah doa. Semoga Allah beri petunjuk kau, tidak sepertinya lagi. Kenapa? Terbiasa dengan kebaikan. Kadang-kadang anak-anak kita terbiasa dengan omongan yang buruk. Akhirnya buruk keluar. Karena sudah terbiasa. Berapa banyak anak-anak kita setiap kalimat enggak terlupakan kata-kata bodoh. Banyak. Bahkan mungkin masuk ke dalam dunia pendidikan, ke sekolah-sekolah, pesantren-pesantren. Kalau ngomong, bodoh. Tak lupa bodohnya dia. Menunjukkan bodohnya dia. Tengok anak-anak kadang-kadang. Saya kadang-kadang lewat anak-anak sekolah, belajar depan rumah. Ngomong bentar. Mungkin akan kita bisa hitung sebentar aja dia ngomong mungkin sampai 5-6 kali kata-kata bodoh. Kenapa? Terbiasa. Ya, maka ini sudah menjadi bukti, fakta, realita. Bagaimana orang biasa kelidahnya itu yang akan terucap. Dan itu tak usah heran ketika orang mau mati yang biasa mengucapkan kata-kata kotor, yang termuat adalah kata-kata kotor ketika mau matinya. Yang terbiasa dengan kebaikan akan keluar kata-kata kebaikan mau matinya. Naam. Sadisatu wal isrun anna majalis al-zikri majalisul malaika wa majalis al-lahwi wal ghaflati majalisus syayatin falyatakhayyar al-abdu a'jabahuma ilayhi wa awlahuma fi bihi fahuwa ma'a ahlihi fi dunya wal akhirah. Yang ke-26, sesungguhnya majlis zikir itu adalah majlisnya para malaikat. Bersama mereka malaikat yang datang berkumpul menaungi mereka. Sebaliknya, majlis-majlis kesia-siaan, kedai-kedai kopi yang duduk dari pagi sampai sore, ya, simpang-simpang jalan, majlis lagu yang sia-sia, ya, ada yang sepanjang hari main catur sepanjang hari, macam-macam perbuatan mereka. Ya, ngomong yang sia-sia, semua dibahas. Agama, politik, semua, sosial, budaya, semua dibahas. Ahli dalam segala bab. Sia-sia semua. Majalisul lagwi wal ghafla, majlis yang sia-sia, kelalaian adalah majalisus syaitin. Itu majlis yang syaitan-syaitan. Tidaklah seorang memilih mana yang dia senangi. Bermajlis dengan malaikat atau bermajlis dengan syaitan. Kalau mau bermajlis dengan malaikat-malaikat Allah SWT, datangi majlis-majlis zikir, tempat-tempat ilmu disampaikan, diajari, dipelajari, rumah-rumah Allah, di sana dibaca Quran dan semacamnya. Ya, maka adalah seorang hamba memilih, silahkan di mana dia mau bermajlis, dia akan tahu siapa kawannya. Maka andai kata dia bermajlis dengan majlis orang-orang yang berzikir, maka malaikatlah kawan-kawan mereka. Jika dia bermajlis dengan orang-orang yang lalai dan orang-orang yang tenggelam dalam segala macam perkara-perkara kelalaian, maka majlisnya adalah majlis syaitan. Naam. Sabi'atu wal isruna annahu yas'adu adh-dhakiru bi dhikrihi wa yas'adu bihi janisuhu wa hadha huwa al-mubarak aynama kana wal ghafilu wallahi yashqa bi lagwihi wa ghaflatihi wa yashqa bihi mujalisuhu. Ini yang ke-27. Luar biasa ini. Annahu yas'adu adh-dhakiru bi dhikrihi. Orang yang terbiasa berzikir kepada Allah akan menjadi bahagia hatinya. Ya, disebutkan dalam kitab Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, di antara sebab kebahagiaan hati adalah ketika hati ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bahagia. Kenapa tidak? Yang diingatnya adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, Al-Barrur Rahim, Ar-Raufur Rahim, yang Maha baik, Maha penyantun, Maha penyayang. Ya. Bagaimana dia tidak berbahagia dengannya? Ya, Allah lah segala bentuk kebaikan ada padanya. Wal khairu kullu fi yadayhi. Wa yas'adu bihi jalisuh, bukan hanya dia, bahkan orang yang berteman dengannya pun akan menjadi bahagia. Tak keluar kata-kata yang buruk, tak keluar kata-kata yang jelek, makian, cacian, upatan, ghibah, namimah, yang keluar untayan mutiara-mutiara. Perkataan yang baik-baik mengingatkan dia tentang Allah, namanya, sifatnya, perintahnya, larangannya, informasi tentang wali-walinya, informasi tentang musuh-musuhnya. Di mana keburukan tak ada? Ya, orang-orang seperti ini kita cari dalam hidup ini, yang membuat kita bahagia. Kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu. Selalu kita ingatkan perkataan Umar bin Khattab, kalau bukan tiga hal aku sudah jenuh hidup di dunia ini. Kalau enggak ada qiyamul lail, puasa berpanas-panas di siang yang terik, dan tidak ada teman yang baik-baik yang mereka berbicara benar-benar memilih-milih perkataan sebagaimana kalian memilih-milih mensortir kurma kalian, rasanya tak lagi aku mau hidup di dunia ini, jenuh, menjenuhkan. Cobalah berteman dengan orang dunia, ahli dunia, pening kita dibuatnya. Ya. Yang dibicarakan bagaimana uang bertambah, usaha bertambah. Ya, bertemanlah dengan mereka selalu. Tinggalkan majlis ilmu, hati mengering, kepala pun pusing, ambisi semakin luar biasa. Padahal dunia sudah ditentukan, tak pernah beli daripada apa yang sudah ditentukan. Sehebat apapun kau berpikir, duniamu tak akan beli daripada apa yang ditentukan. Ya, kadang-kadang kita heran, orang banyak bekerja tapi dunianya sempit. Ya, teringat perkataan salah seorang ustaz, aku hidup di Saudi lama 12 tahun. Tengok orang Saudi paling santai hidupnya. Kerjanya pun santai. Kerja sebentar, ngeteh. Nanti kerja lagi, ngeteh, duduk santai. Ya, nanti sekitar setengah jam sebelum sholat, tutup semua. Istirahat, sholat. Nanti habis itu, ya, kerja sebentar. Udah, setelah itu tutup lagi. Setengah jam, sholat asar. Setelah itu pulang. Tapi pendapatan mereka tak sama dengan pendapatan kita yang kerja dari 7 ke 7. Allah. Di mana salahnya? Keberkahan. Ya, keberkahan dengan Allah, beribadah kepada Allah. Ya, satu bangsa yang mereka tahu Allah, kenal Allah, berzikir kepada Allah, menempatkan agama dalam hati mereka seluas-luasnya adalah bangsa yang Allah akan berikan kepada mereka keberkahan. Kata beliau, wahada huwa al-mubaraku aynama kan. Orang inilah yang dikatakan dalam Quran, dia berkah dimanapun dia berada. Dimanapun berada, dia bahagia dan membahagiakan orang. Orang celaka adalah orang dimanapun berada, dia celaka dan dia mencelakakan orang. Jangankan orang, dirinya disumpah sarapannya. Jangan kau kira ahli maksiat tidak menyumpah sarapan dirinya. Dia menyumpah sarapan dirinya. Para penzina, para pecandu narkoba, mereka mengutuk dirinya sendiri. Tapi mereka tak tahu bagaimana keluar daripadanya. Tanya kepada orang-orang yang sudah candu narkoba, candu berzina, candu bermaksiat, candu dengan konten-konten porno, dia kutuk dirinya sendiri. Subhanallah. Ya. Celaka dia, dan orang dekat dia pun celaka. Ya. Sementara orang yang selalu berzikir kepada Allah, ingat namanya, sifatnya, perbuatannya, perintahannya, larangannya, ingat wali-walinya, balasan kepada wali-walinya, ingat musuh-musuhnya, balasan kepada musuh-musuhnya, kan bahagia. Quran adalah sumber kebahagiaan yang lepas daripada kita. Ya, bayangkan Quran ini sumber kebahagiaan yang lepas daripada kita. Porsi untuk itu sedikit. Karena itu sedikit pula lah kebahagiaan, keberkahan datang kepada kita. Semua yang Allah kaitkan dengan Quran menjadi berkah. Malam yang turun padanya Quran menjadi malam yang berkah. Malam Lailatul Qadar. Ya, turun kepada dada Muhammad, dada yang berkah. Subhanallah. Apapun yang berkaitan dengan Quran menjadi keberkahan. Sementara itu yang kita jauhi. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, kami enggak turunkan Quran agar kau celaka, enggak untuk kebahagiaanmu. Ya. Tapi kita lalai. Porsi untuk Quran minim-minim. Syukur-syukur malam hari kita baca satu surat, dua surat. Ini lepas sama sekali tak dibaca. Ya, sementara informasi tentang dunia semua tahu kita. Berapa harga saham, naik saham, turun saham, mata uang, kurs, semua tahu dia. Ya, alamuna zahiran min hayati dunia, semua urusan dunia sangat tahu dia. Tapi akhirat lalai. Inilah yang namanya mubarak, kata Allah, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah di manapun aku berada dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ghafilu, sebaliknya orang lalai daripada zikrullah, allaghi, yang banyak sia-sia hidupnya, yashqa, dia akan celaka, bilaghwihi wa ghaflatihi, dengan kelalaiannya, kelengahannya, omongan yang sia-sianya, wa yashqa bihi majalisuhu, demikian pula wa yashqa bihi mujalisuhu, orang yang dekat dengannya, bermajlis dengannya pun akan celaka. Karena itulah orang-orang yang terbiasa dengan perkara yang baik tak akan mungkin nyaman bertempat atau berada pada tempat orang-orang yang tak baik. Mustahil, enggak masuk. Tidak akan mungkin masuk. Kalau lihat orang-orang yang membuang-buang waktu, kadang kita tertawa, menangis dalam hati. Ya. Tertawa melihat kenapa banyaknya orang membuang-buang waktunya, membunuh waktu. Ya, banyak di lapangan-lapangan, di perumahan-perumahan tuh lapangan badminton. Ya, tiap malam kita lihat ada majlis-majlis sana, majlis zikir, tapi bukan zikrullah. Zikir trup, apa namanya itu? Kartu apa namanya itu? Ya, kotak. Kotak. Kotak. Subhanallah. Sininya sudah penuh dengan penjepit, penjepit, penjepit kain digunakan untuk menjepit telinga. Ada yang penuh telinganya sudah merah dengan jepitan-jepitan kain. Apa yang dapatkan? Hati kita menangis. Ini orang dia buang waktu sia-sia. Subhanallah. Orang tak tahu untuk apa arti hidup. Allahu Akbar. Ya. Allahu musta'an. Satu lagi Ustaz, تفضل. Satu lagi. Ats-tsaminatu wal 'ishrun annahu yu'minu al-'abda min al-hasrati yawm al-qiyamah. فَإِنَّ كُلَّ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُ الْعَبْدُ فِيهِ رَبَّهُ تَعَالَى كَانَ عَلَيْهِ حَسْرَةً وَتِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نعم. Yang ke-28, أَنَّهُ يُؤَمِّنُ الْعَبْدَ مِنَ الْحَسْرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sesungguhnya zikrullah akan membuat hamba menjadi aman dari penyesalan di hari kiamat. Ya, di hari kiamat semua orang menyesal. Semua akan menyesal. Ahlu ta'at yang selalu berbuat ta'at pun menyesal. Mengapa tak diperbanyak lagi ketaatannya? Tidak ada penyesalan yang paling disesalkan oleh ahli ta'at kecuali ada waktu-waktu di dunia yang mereka tidak berzikir kepada Allah. Itu yang mereka sesali. Kadang-kadang kita bengong. Bawa mobil bengong, bayangkan. Mengapa tak berzikir kepada Allah? Padahal bisa berzikir tapi bengong. Apalagi style dangdut lebih parah lagi. Bengong. Inilah yang nanti akan disesali oleh ahlu ta'at. Orang-orang berbuat ta'at kan menyesal. Di mana penyesalannya? Ada waktu-waktu, ada space waktu kosong. Mereka tak berzikir kepada Allah di sana. Itu ahlu ta'at. Apalagi ahlu ghaflah. Orang-orang lalai. Ahlu ma'asiyah. Ahlu syahwat. Tentu lebih dalam penyesalannya. Semuanya akan mengatakan ya hasrata, aduhai penyesalan, alama farattu fi jambillah, banyak aku sia-siakan waktuku untuk berbuat taat kepada Allah. Supaya tak menyesal, hiasilah hidup dengan zikrullah. Fa inna kulla majlisin la yadhkurul abdu fi rabbah, setiap majlis yang mana seorang hamba tidak mengingat padanya Tuhannya, kana alaihi hasratan, akan menjadi penyesalan baginya, watiratan, seolah-olah ditinggalkan oleh segala keluarganya yaumul qiyamah, di hari kiamat. Inilah ikhwati fillah rahimahullah, dan masih banyak poin-poin zikrullah ini. Setiap minggu kita belajar, diingatkan, setiap kita belajar dan ingat, kita akan berusaha mempraktikkannya, akan bertambah indah hidup kita dengannya, subhanallah. Demikianlah, walhamdulillahirabbil alamin, wasallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.